Masing-masing kita berharap, suka dan berharap untuk memperoleh kehidupan dengan kehidupan yang baik. Siapapun di antara kita, kalau kita tanya satu persatu, apakah yang kau harapkan dari kehidupan ini? Maka masing-masing kita mengatakan ingin hidup yang baik. Masing-masing kita berharap bisa menikmati kehidupan ini dengan kehidupan yang tumakninah. Jiwanya tentram tenang. Dadanya terbuka. Merasa hidup ini bisa tenang. Untuk itu banyak manusia berjuang keras memperolehnya. Ada yang dengan mencari harta sebanyak-banyaknya, dia meyakini kalau hartanya nanti sudah banyak, dia bisa hidup tentram. Dia bisa hidup senang. Maka dia berjuang mati-matian untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, karena dia melihat ketika orang sudah punya harta, setelah itu dia bisa tamasya ke sana kemari, bisa holiday, bisa ini dan bisa itu, bisa beli ini, bisa itu. Dia meyakini dengan itu dia bisa memperoleh ketentraman. Ada yang berupaya dengan mengejar jabatan dan kepangkatan. Dia yakin kalau sudah pangkatnya tinggi, jabatannya sudah tinggi, kehormatannya sudah tinggi, dia akan memperoleh ketentraman dalam hidupnya. Ada yang meyakini ketentraman dan kekuatan apa kesenangan itu kalau dia punya kekuatan badan, otot, bisa mengalahkan orang lain. Ketika di atas, dia bisa memperoleh ketentraman, kesenangan hidup. Ternyata ketika semua itu dicapai, kehidupan yang baik yang dia harapkan, yang mengantarkan kepada ketentraman, dia tidak peroleh. Kehidupan yang dia yakin dengan semua itu akan didapat di masa depannya, sampai dia ngoyo, bahkan sebagian mereka menyingkirkan halal ataupun haram, gak peduli. Ternyata kekayaan yang dia peroleh banyak itu tidak mengantarkan kepada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, pembahasan tentang kehidupan yang baik ini dibahas oleh manusia, mereka mengharap memperoleh hayatan thayyibah yang hakikiyah. Mereka mencari. Mereka berharap untuk memperoleh hayatan thayyibah dalam bentuk yang dia cari ketentraman jiwa. Memang kehidupan yang namanya kehidupan yang kita hidup padanya. Bisa jadi kehidupan yang kita lewati ini menjadikan kehidupan yang memberikan ketentraman, kesenangan pada kita, atau sebaliknya, kehidupan ini mengantarkan pada kita menjadi beban untuk kita. Harta boleh banyak, tenaga boleh kuat, jabatan boleh tinggi, ternyata semua itu menjadi tambah beban, sehingga banyak di antara mereka yang kaya raya justru hayatnya tidak tentram. Untuk tidur dia harus setiap hari makan sekian obat karena gak tentram. Banyak pula orang kaya raya berujung bunuh diri karena gak kuat, stres. Sehingga hayatan di dunia ini bisa jadi dia untuk kita artinya memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, atau sebaliknya alaina menjadi beban untuk kita. Yang jelas yang namanya kehidupan adalah apa-apa yang kita lewati. Saat demi saat yang kita lewati. Waktu demi waktu yang kita lewati. Hari demi hari. Tahun demi tahun yang kita lewati. Itulah yang namanya kehidupan. Yang dia mengantarkan kita kepada kecintaan dan keridhaan. Yang kalau kita peroleh kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang sukses dan Allah akan masukkan dia ke surga-Nya. Atau sebaliknya, kehidupan yang kita lewati ini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, mengantarkan kita kepada neraka-Nya, waliyadzubillah, kepada kesengsaraan, kepada derita. Kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Memang kehidupan yang kita lewati ini bisa menjadikan kita tertawa, senang untuk sementara, setelah itu menjadikan kita sedih, menderita, menangis untuk saat yang panjang, bahkan abadi. Bisa pula sebaliknya, kehidupan yang kita lewati ini kita lewati dengan derita, dengan tangisan. Setelah itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang panjang dan abadi. Tinggal dipilih. Yang mana yang kita mau? Derita yang sedikit, setelah itu memperoleh kebahagiaan yang besar, yang banyak, yang tidak terbatas, yang abadi, atau kesenangan yang sedikit dengan derita yang banyak dan abadi. Kehidupan inilah yang telah dilewati oleh orang tua kita, nenek-nenek kita, pendahulu-pendahulu kita. Mereka telah melewati kehidupan ini. Yang ujungnya, siapapun di antara kita yang hidup ini akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan. Intinya bahwa kehidupan ini bisa jadi lana ataupun alaina. Bisa jadi kehidupan ini memberikan keberuntungan untuk kita, atau sebaliknya, kehidupan ini menjadi bencana atas kita, beban atas kita di kemudian waktu. Kehidupan di dunia, ikhwani fillah, a'azaniyallah wa iyyakum, adalah kehidupan yang Allah jadikan sebagai al-ibtila wa ikhtibar wa imtihan. Kehidupan dunia adalah kehidupan ujian yang penuh dengan cobaan demi cobaan, derita demi derita. Karena memang dunia adalah darul imtihan. Sejak awal hingga akhir kita tidak pernah luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Mulk, Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya ketika Allah ciptakan al-mauta wal hayah, liyabluwakum, sebagai ujian bagi kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi dunia adalah tempat ujian, yang dengan ujian itu akan nampak hakikat siapa kita sesungguhnya. Maka dari sana ada yang memperoleh kebahagiaan, kesuksesan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sukses melalui kehidupan-kehidupan ini, ujian-ujian ini, sehingga dia menjadi orang bahagia, senang. Ada pula yang sebaliknya, kehidupan di dunia ini justru menghalangi dia mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujungnya adalah dia menjadi orang yang menderita, sedih, karena kalah dalam ujian di dunianya. Yang jelas bahwa ujian di dunia ini, atau kehidupan di dunia ini, imma menjadikan Allah radhiyan anka, ridha atas kalian dalam mengisi waktu demi waktu yang kita lewati. atau sebaliknya. Waktu demi waktu yang kita lewati, yang kita isi itu menyebabkan Allah murka kepada kita, waliyatu billah. Kehidupan di dunia ini bisa jadi menjadikan kita lebih dekat kepada Allah ketika mengisi waktu demi waktunya itu. Atas apa-apa yang kita perbuat. Atau sebaliknya, justru kehidupan yang kita lewati ini menjadikan kita tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan. Kehidupan manusia selama dia hidup di dunia yang dia lewati. Maka kalau kita bicara tentang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang kita berharap, semua kita berharap memperolehnya adalah kehidupan yang Allah katakan, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan dalam ayat ini, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, maka Allah janjikan kepada mereka, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik untuk mereka, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di yaumul akhir Allah katakan pasti kami akan balasi atas mereka pahala-pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan, apa mereka perbuat di dunia. Hayatan thayyibah adalah hasil dari amalan kita, dari kehidupan yang kita isi. Hayatan thayyibah meliputi ar-rohah dengan segala bentuknya, dari segala sisinya, baik ar-rahah di dunia ataupun ar-rahah di akhirat. Itulah hayatan thayyibah. Sementara manusia, mereka mengatakan hayatan thayyibah itu di dunia. Yang mereka kejar hayatan thayyibah itu di dunia. Walaupun ternyata banyak orang mengejarnya, tidak dia dapat. Yang mereka sering elu-elukan, ingat masa depan ya, ingat masa depan. Masa depan di dunia. Ketika kecil dipacu untuk anak pintar, biar nanti masa depannya bahagia. Ketika muda dipacu untuk kerja, semangat untuk masa depannya, terus dia kerja, terus dia kerja, ternyata masa depan yang dimaksud adalah masa pensiun. Ternyata ketika masa pensiun dia hadir, dia dapati masa pensiun itu, uang sudah banyak, dunia sudah dia dapati, ternyata kesehatan dia itu sudah tidak memungkinkan untuk menikmati dunia itu. Mau makan yang enak-enak, kolesterol sudah tinggi. Tersiksa dia. Punya uang, tidak bisa menikmati makanan. Punya villa, dia mau ke sana, merasa sudah enggak kuat, karena dingin tempatnya. indahnya pemandangan sudah terbatas dengan mata, karena matanya sudah berkatarak, enggak bisa. Sudah mulai sekian gangguan. Ingin jalan-jalan, kakinya sudah bermasalah. Itukah kehidupan yang dia kejar? Subhanallah, sudah sekian orang lewati. Mendapatkan kehidupan yang diharapkan ternyata fana. Tetapi generasi demi generasi berikutnya selalu mengejar hal yang sama. Sehingga kehidupan, kalau kita isi dengan kebaikan, maka akan menjadikan Allah ridha kepada kita, dan kita akan mendapatkan hayatan tayyibah. Sebaliknya, kalau menjadikan Allah murka, ya kita akan sengsara dunia dan akhiratnya. Inilah ayat yang membahas tentang hayatan tayyibah. Inilah jalan as-sa'idah al-hani'ah, jalan menuju kebahagiaan, kesenangan, jalan menuju ketenteraman. Inilah yang sesungguhnya kehidupan yang ingin, yang masing-masing manusia mencita-citakannya. Maka untuk memperoleh hayatan thayyibah yang diinginkan manusia, Allah ringkas dalam satu ayat yang ringkas sekali, yang isinya adalah syarat-syarat untuk bisa diperolehnya hayatan thayyibah. Di sana ada rambu-rambu, ada petunjuk bagi mereka-mereka yang menghendaki kehidupan yang baik. Maka Allah kasih petunjuk dalam ayat ini, bagaimana kita bisa memperoleh hayatan thayyibah. Kalau kita perhatikan lagi, ikhwani fillah, azani Allah iyakum, pada ayat ini dihimpit dengan dua ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita perhatikan, ayat sebelumnya berbicara tentang kehidupan di dunia. Allah serangkan, apa sih hakikat kehidupan di dunia itu? Maka Allah terangkan, ma indakum yanfad. Ketika bicara tentang dunia, Allah ingatkan, ma indakum yanfad. Apa yang ada pada kalian? Fana. Bukan kekal. Wa ma indallahi bakin. Dan Allah perbandingkan dengan yang ada di sisi Allah. Apa yang di sisi Allah? Bakin. Kalau kamu berbuat untuk kepentingan kamu hanya untuk dunia saja, maka ketahuilah bahwa dunia ini fana, akan sirna, akan hilang, akan pudar. Berbeda kondisi dengan apa yang ada di sisi Allah. Kita coba lihat yang ada pada kita, yang kita bangga-banggakan. Di hari kemarin kita bangga-banggakan. Mungkin yang punya Innova, betapa bangganya Innova itu. Setelah itu keluar yang baru. Setelah keluar baru, kelihatan itu mobil yang kemarin kita banggakan jeleknya luar biasa. Begitu pula pakaian kita yang kita banggakan merek tertentu. Wah, asik ini. Mereknya enggak tanggung-tanggung. luar negeri punya. Setahun, dua tahun, kita sudah enggak bangga lagi dengan pakaian itu. Itulah dunia. Jangankan pakaian yang kita beli. Jangankan kendaraan yang kita beli. Badan kita. 10-20 tahun yang lalu, bagi bapak kita yang sekarang usia 50-60, mungkin bangga dengan ototnya. Bangga dengan gagahnya. Sekarang, sudah mulai beruban, otot sudah mulai mengendur, kaki yang dia banggakan bisa mengantarkan ke sana kemari, sekarang sudah mulai melemah, dia mulai keluhkan. Yang dulu menjadi kelebihan dia, hari ini menjadi keluhannya. Itulah kehidupan dunia. Enggak ada yang bakin. Maka Allah ingatkan kepada kita, ma indakum yanfad, wa ma indallah bakin, walanadziyanna alladina sabaru, ajarahum bi ahsani makanu ya'malun. Maka Allah sebutkan di akhir ayat ini, atas orang-orang yang sabar, pasti Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Ajarnya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang, balasan yang lebih baik dibanding yang mereka telah lakukan. Ini ayat sebelum ayat man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebelum bicara tentang hayatan thayyibah, Allah berbicara tentang apa? Menerangkan bahwa dunia ini fana dan kehidupan di sisi Allah adalah baqin. Sementara ayat setelahnya Allah berbicara tentang syaitan dan pengaruh manusia, pengaruh kepada manusia, dan syaitan itu menghalang jalan manusia untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh hidayah dari Al-Qur'an. Maka Allah katakan apa? Faidza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Fasta'id billah minasyaitan ar-rajim. Jika kalian membaca Al-Qur'an, hendaknya apa? Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan ar-rajim. Kalimat yang Allah katakan agar kita berlindung diri dari syaitan, karena memang syaitan ketika kita ingin mencari petunjuk dari Al-Quran, selalu mengganggu, menggoda, menghadang, agar kita tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kata para ulama, kalau kita lihat ayat yang sedang kita bahas, tentang man amila salihan min dzakarin aw unsa, yang Allah janjikan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu didahului dengan ayat yang berbicara tentang dunia ini fana, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan bahwa syaitan akan menghadang manusia untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Maka ini adalah petunjuk bahwa di sana ada mawani' hayatan thayyibah. Bahwa apa? Penghalang dari hayatan thayyibah itu adalah di antaranya adalah hubbud dunia dengan segala keindahan-keindahannya, dengan segala pernak-perniknya syahwat kita terhadap dunia, dan juga ittiba' syaitan wa subhatihi, mengikuti syaitan dan subhat-subhatnya yang menghalangi kita untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Itu adalah syahwat terhadap dunia dan juga subhat dari syaitan. Inilah penghalang kita memperoleh hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang bisa selamat dari keduanya, maka mereka lah yang akan memperoleh as-sa'adah wal hayatan thayyibah. Kalau kita bisa menghindar, kita bisa selamat dari godaan dunia, dari godaan syaitan, maka kita bisa memperoleh hayatan thayyibah dan kehidupan yang bahagia. Maka kalau kita kembali ke ayat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita bisa melihat dalam ayat ini bahwa untuk menegakkan, untuk mendapatkan hayatan thayyibah perlu dua syarat. Bagi kita yang berharap memperoleh hayatan thayyibah, itu syaratnya ada dua. Yaitu, al-amalu salih wal-iman billahi ta'ala. Mari kita lihat di dalam ayat. Allah katakan, man amila salihan. Allah katakan man amila. Kalimat man mausul mustarik, mengumpulkan segala sesuatu, menjadikan tidak terbatas siapa saja. Siapa saja di antara manusia yang beramal. Baik laki-laki ataupun wanita. Baik yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat. Baik bangsawan ataupun orang biasa, rakyat jelata. Baik si miskin ataupun si kaya. Yang badan yang kecil ataupun yang besar. Pokoknya semua jenis manusia yang mau beramal masuk dalam ayat ini. Man amila, kalimat amila fi'il madhi menunjukkan lampau, artinya dilakukan dulu amalan itu. Siapapun di antara kalian yang telah melakukan perbuatan, man amila salihan, perbuatan saleh, maka akan mendapatkan. Kalimat salihan di situ tanpa alif lam menunjukkan pula umum. Apapun dari amal soleh tidak terbatas. Walhasil, man amila solehan, siapapun di antara manusia yang dengan beramal dengan amal soleh. Amal soleh, apapun amal solehnya, menunjukkan amal soleh itu tidak terbatas pada satu jenis, tapi banyak amal soleh itu. Yang penting amal soleh itu dikatakan amal soleh kalau punya dua syarat. Sering disampaikan oleh asatidzah, amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba' rasul. Sebagus apapun keikhlasan kita kepada Allah, kalau tidak ittiba' rasul dari amalan soleh itu, maka tertolak. Sebagus apapun kita melakukannya dalam berijibah kepada Rasul tapi tidak ikhlas, ada niatan-niatan yang menyertainya, maka amal soleh itu pun tidak bisa diterima. Sehingga siapapun di antara kita yang beramal, amal dulu, jalankan amalnya dulu dengan amalan soleh. Artinya ikhlas karena Allah dan ittiba' Rasul. Yang kedua, adalah mukmin. Syaratnya berikutnya adalah beriman. Maka amalan soleh kita juga perlu ditambah dengan keimanan agar amalan itu bisa diterima. Kalau amalan kita telah melakukannya dengan amalan soleh yang didasari dengan keimanan, maka Allah janji kepada kita. Apa janjinya? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Pasti aku akan berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Ini adalah janji dari Allah. Janji yang agung, janji yang besar. Janji bahwa Allah akan berikan kepada kita hayatan thayyibah. Maka siapapun di antara kita yang berharap memperoleh hayatan thayyibah, jalani yang Allah janjikan itu, yang Allah syaratkan. Kalau syarat yang Allah syaratkan itu kita lalui, maka pasti Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Allah pasti akan memberikan kepada kita hayatan yang kita harap-harapkan, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah adalah hayatan yang penuh dengan ketentraman. Mereka akan peroleh ketika dia menjalani syarat yang telah Allah syaratkannya. Sehingga dia bisa memperoleh kelezatan, kenikmatan kehidupan ini. Baik kehidupan di dunia, hayatan thayyibah, hayah yang diterangkan juga tanpa alif lam. Sehingga bisa hidup kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Hayatan thayyibah akan didapati baik di dunia ataupun di akhiratnya. Hayatan thayyibah yang di dunia telah ditafsirkan tentang hayatan thayyibah. Sebagian ulama kita, baik para sahabat ataupun para tabi'in, telah menafsirkan di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengartikan hayatan thayyibah, mentafsirkan hayatan thayyibah, yaitu mengatakan berizkin halal. Hayatan thayyibah itu kita diberikan kemudahan mendapatkan rezeki yang halal. Orang di luar sana untuk mendapatkan rezeki yang haram saja berat. Sampai harus mempertaruhkan nyawanya padahal rezeki haram. Kepada orang yang beriman, kepada orang yang telah beramal dengan amal soleh, Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal dengan tenteram, tenang, hidupnya tenang. Dia masih bisa dapat rezeki yang halal. Yang kata orang, jangankan rezeki yang halal, rezeki yang haram saja saya sulit. Tapi untuk si mukmin yang beramal dengan amal soleh, Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Ibnu Abbas menafsirkan hayatan thayyibah ada diberikannya kesempatan memperoleh rezeki yang halal. Sementara Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibah dengan al-qana'ah. Merasa cukup. Hati ini merasa tenang dengan pendapatan yang dia peroleh. Imam Ad-Dhahhak mengatakan rizqul halal al-ibadah fid'ah. Mengatakan apa? Hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal wal-ibadah fid-dunya. Yang namanya hayatan thayyibah itu, dia diberikan kemudahan mencari rizki yang halal dan dimudahkan dia beribadah di dunia dengan ibadah yang baik. Maka bagi kita, di hari ini Allah mudahkan kita beribadah dengan benar, dengan baik. Dan dimudahkan pula mendapatkan rizki yang halal. Itu salah satu bentuk hayatan thayyibah. Syukuri, nikmati. Orang lain untuk makan siang bersama keluarga kesulitan, antum dengan mudahnya. Orang lain untuk berjumpa dengan keluarganya kesulitan. Padahal hidup satu kamar. Tidur satu kamar bareng. Tapi jarang berjumpa. Kecuali kalau hari Minggu. Suaminya kerjanya lobi sana lobi sini. Kerjanya sampai malam. Baru bisa sampai rumah di atas jam 12. Sampai rumah istrinya anaknya sudah tidur. Karena datangnya malam, tidurnya malam, bangunnya siang. Istrinya sudah keluar ke toko sebelumnya ngantar anaknya dulu. Karena ngantar anak harus berangkat sebelum jam 7. Anak sekolah. Selesai, langsung ke toko. Enggak ketemu. Satu rumah hidup, tidak ketemu suami, istri, dan anak. Apa nikmatnya kehidupan seperti ini? Uangnya banyak, hartanya banyak. Lah bagi antum yang Allah berikan rezeki yang halal dengan mudah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik di masing-masing waktunya, dengan tenteram bisa ke masjid 5 waktu. Ini salah satu bentuk hayatan thayyibah. Di lain waktu Ad-Dhahhak mengatakan hiya al-amal bit-ta'ah wal insyirah biha. Kalau Anda bisa menjalankan amal ketaatan dan dada Anda merasa lega ketika menjalankan amal ketaatan itu, itulah hayatan thayyibah. Senangnya kalau bisa ke masjid. Sedihnya di hari-hari kemarin ketika kita enggak bisa ke masjid karena ada pandemi. Terancam diri kita untuk berkumpul. Sedih. Ketika Allah bukakan kembali kesempatan kepada kita untuk bisa kumpul, sholat jamaah di masjid, senang hati. Ini hayatan thayyibah. Ketika dia bisa berpuasa dengan baik, senang hati. Ketika dia bisa berzakat, ketika dia bisa bersedekah, senang hati. Walhasil amalan-amalan soleh yang dilakukan, hati ini senang menjalaninya, itu alamat hayatan thayyibah. Adapun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan yang nama hayatan thayyibah itu adalah qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qana'a wa qana'ahu Allahu bima atahu. Yaitu siapa-siapa yang telah mendapatkan kemenangan dengan rezeki dan merasa kecukupan, hidupnya merasa cukup. Ada orang yang mendapat banyak tapi tidak merasa cukup, dan ada orang yang merasa cukup hidupnya. Lah kalau ada perasaan itu pada diri Anda terhadap rezeki yang Allah berikan kepada Anda, itulah kenikmatan. Dan Allah berikan qanaah terhadap ada yang, apa yang Allah berikan kepada dirinya, itulah hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah adalah perasaan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Ketenteraman yang Allah berikan atas kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kemampuan kita beribadah yang Allah berikan kepada kita, kita merasa tenang. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Itulah hayatan thayyibah. Maka dengan hayatan thayyibah, manusia akan mendapatkan rohah di dunia. Perasaan ar-rohah di dunia ini ada sekian sebab yang diperoleh oleh si muslim. Yang dengan perasaan roha itu mengantarkan seseorang menjadi memperoleh hayatan thayyibah. Ar-roha yang diperoleh oleh manusia sebabnya ketika di dunia bahwa si mukmin mengetahui ya'lam anallahu walil mu'minin wa yahfaduhum wa yudafi' anhum wa yatawalla amrahum fa yatawakkal 'alaihi. Bahwa si mukmin mengetahui bahwa Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yang dengan itu Allah akan menjaga mereka. Allah akan menolong mereka atas segala urusannya. Maka ketika sadar manusia bahwa Allah adalah waliul mu'minin, seperti yang Allah katakan, Allah waliul ladina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, penolong orang yang beriman. Kalau kita sadar bahwa Allah adalah wali atas orang-orang yang beriman, maka dia akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan memberikan rasa aman kepada hamba-hamba yang beriman. Karena Allah telah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Allah berjanji atas orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kekafiran, kesyirikan. Maka ulaika lahum al-amn, atas mereka Allah berikan keamanan. Ini adalah janji Allah. Orang yang beriman percaya pada janji Allah. Ketika Allah menjanjikan keamanan kepada kita, kalau kita yakin, kita menjadi tenteram. Seperti orang lain ketika ada bodyguard-bodyguard yang besar-besar atau dekingan pejabat-pejabat tinggi, mereka merasa tentang aman, jangan khawatir, jalan sudah urusan saya punya dekingan yang besar banyak. Lah, bagi orang yang beriman ketika membaca ayat ini merasa tenteram, aman. Saya punya dekingan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan keamanan. Sehingga dia akan merasakan ar-rohah, yang ar-rohah itu adalah modal hayatan thayyibah. Allah juga telah memberikan janjinya kepada orang beriman bahwa Allah akan menolong orang yang beriman. Dalam firman-Nya Allah katakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bahwa Allah pasti akan memberikan nasr kepada mu'minin. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, siapa yang bisa menggugurkannya? Pasti adalah keberhasilan. Allah juga akan memberikan kekuatan al-izzah kepada mukminin. Maka dengan janji Allah itu mereka akan tentram. Dalam ayatnya Allah katakan, yaqulu la'in raja'na ilal madinah la yukhrijannal 'azzu minhal azal. Ketika orang munafik mengatakan, nanti lihat, kalau sudah sampai Madinah, lihat, orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang rendah, orang yang gembel, orang yang lemah. Maka Allah pun janjikan, walillahil izzatu wali rasulah lil mu'minin, walakin al munafikin la ya'lamun. Allah katakan al-izzah itu bukan milik mereka. Al-izzah itu buat Allah, buat Rasul, dan buat mu'minin. Artinya Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan kekuatan pada orang beriman. Allah pula telah menjanjikan kepada orang beriman al-jannah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum bi'imanihim tajri min tahtihal anhar. Di jannatin na'im. Allah janjikan al-jannah. Ketika kita hidup, kita mendapatkan janji itu, maka kita tenteram. Berbeda ketika kita tidak mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ketika di dunia mereka akan merasa tenteram. Dan inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman saja. Tidak mungkin orang yang tidak beriman dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah juga akan diperoleh orang beriman ketika di dalam kuburnya. Karena dia mendapatkan ucapan dari malaikat, mengabarkan kabaran dari malaikat ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, sebagaimana dikabarkan oleh Allah, alladzina tawafahumul malaikat tayyibin, atas orang-orang yang tayyib, yang ketika diambil ruhnya oleh malaikat, apa yang dikatakan malaikat? Salamun alaikum. Dimulai dengan ucapan salam. Salam sejahtera untuk kalian. Doa yang mendoakan adalah malaikat. Lalu, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga Allah. Ini masih belum sampai surga. Masih belum akhirat. Masih di alam kuburnya. Pertama, proses kematian. Sudah diberitakan oleh malaikat. Udkhul jannah bima kuntum ta'amalun. Alangkah nikmatnya kalau itu adalah kita. Mendapatkan berita. Bahwa si mayit ini akan masuk ke surga. Malaikat yang tidak pernah berdusta mengabarkan kepada si mayit, udkhulul jannah bima kuntum ta'amalun. Ini adalah berita gembira. Yang dengan berita gembira ini akan ada rasa as-surur, kebahagiaan. Dan ini yang menjadikan seseorang hidup memperoleh hayatan thayyibah. Dan kalau kita lihat di akhir ayat yang sedang kita bahas, man amila salihan min dzakarin aw unta falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan apa di akhirnya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini adalah kehidupan kelak di akhirat. Allah katakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan balasi mereka dengan ajar untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beramal soleh dan beriman akan memberikan hayatan thayyibah di dunia dan juga di akhiratnya. Allah janjikan akan Allah masukkan ke surganya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan karunia yang banyak atas orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan kebajikan, hasanah, maka Allah akan balasi dengan yang lebih baik. Barang siapa yang mereka beramal dengan amalan soleh, lalu diikat amalan soleh itu dengan keimanan, merekalah, hanya merekalah yang akan memperoleh hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang bercita-cita, punya keinginan untuk memperoleh hayatan thayyibah, hendaknya dia beramal soleh dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua untuk menjalankan amal soleh yang didasari keimanan, sehingga Allah berikan kepada kita hayatan thayyibah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.